ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari tafsir surat Asy-Syarh. Kita lanjutkan pada tafsir surat yang berikutnya, yakni tafsir surat At-Tin. Wahya Makkiyah, dan surat ini juga Makkiyah, yakni diturunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wahadhal baladil amin ila akhir surah. Demi At-Tin dan demi Zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai, yakni bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, yakni negeri Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini bersumpah dengan makhluknya, At-Tin, Az-Zaitun, dan juga Bukit Tursina, dan negeri atau kota Mekkah. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali padanya terdapat ibar, pelajaran, terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan At-Tin. Huwat-Tin al-Ma'ruf, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, At-Tin di sini adalah At-Tin yang ma'ruf, yang dikenal, buah yang dikenal, yang padanya terdapat banyak manfaat. Wa kadzalika az-zaitun, demikian pula buah zaitun. Aqsama bihataini asy-syajaratain, Allah bersumpah dengan dua pohon ini, yakni pohon At-Tin dan pohon zaitun. Likasrati manafi'i syajarihima wa samarihima, Allah bersumpah dengan keduanya karena banyaknya manfaat dari pohon keduanya, yaitu pohon At-Tin dan zaitun, dan banyaknya manfaat dari buah keduanya, buah At-Tin dan buah zaitun. Bahkan az-zaitun termasuk yang banyak berkah padanya. sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nur, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin, dinyalakan dengan minyak yang berasal dari pohon yang diberkahi, pohon yang banyak berkahnya, zaitunah, yaitu pohon zaitun. Di mana zaitun jika dia diperas maka akan menjadi minyak, ya. Yang minyak tersebut bisa untuk idam, ya, lauk, bisa untuk diminum, ya, bisa juga untuk dioles, ya, bisa untuk obat, ya, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan keduanya, At-Tin dan Az-Zaitun, karena banyaknya manfaat dari pohon dan buah keduanya tersebut. Walianna sultanahuma fi ardi Syam, mahalli nubuwati Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Dan juga karena dua pohon ini banyak ditemui di negeri Syam, di negeri yang ada Baitul Maqdis padanya. Negeri Syam, yang di mana negeri Syam ini adalah tempat kenabian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian waturi sinin, ayat yang kedua, demi bukit sinin atau bukit Sina, sinin dan Sina itu satu makna, jadi kadang disebut sinin kadang disebut Sina, satu makna. Tur artinya al-jabal, gunung atau bukit. Waturi sinin, demi bukit Sina atau bukit Sinin. Ai, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Tur Sina, bukit Sina. Mahalli nubuwati Musa alaihi salatu wassalam. Yang di mana ini, Bukit Sina ini, adalah tempat kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian, ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang aman ini. Yakni, wahuwa Mekkah al-Mukarramah, yakni negeri Mekkah atau kota Mekkah, mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kota Mekkah ini adalah tempat kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal balad al-amin, negeri yang amin, yang aman. Dinamakan kota Mekkah di atau dengan nama al-balad al-amin, negeri yang aman, ya. Kenapa? Li'anna man dakhalahu kana amina. Karena orang yang masuk ke Mekkah, ya, atau masuk ke tanah haram, ya, maka aman dia. Ya. Maka dia aman, sehingga dikatakan al-balad al-amin, kota yang aman. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, ya, diantaranya maqam Ibrahim, ya, tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia aman. Nah, aman hatta fil jahiliyah, di masa jahiliyah atau di waktu jahiliyah ketika mereka di antara mereka berperang, ya, bermusuhan, ya, tetapi ketika masuk ke haram, ya, mereka enggak berani untuk berperang di haram, ya, di tanah haram, ya. Sampai-sampai ada seseorang yang dia di tanah haram bertemu dengan pembunuh ayahnya, ya, dia enggak bisa apa-apa, artinya enggak berani menyentuh pembunuh ayahnya tersebut. Sampai akhirnya pembunuh ayahnya ini keluar dari tanah haram, barulah di serang. Ini ayat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Hatta fil jahiliyah, orang yang masuk ke tanah haram aman. Apalagi setelah datangnya Islam. Ini sekilas tentang al-balad al-amin, kota yang aman. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, fa aqsama ta'ala bi hadhihi al-mawadhi'il muqaddasati allati ikhtaraha wa ibta'atha minha afdhalal anbiya wa asyrafahum. Allah bersumpah dengan tempat-tempat ini. Tempat-tempat yang disucikan. Yang Allah pilih tempat-tempat tersebut. Yang dimana kemudian Allah mengutus dari tempat tersebut, ya, afdhalul anbiya, nabi-nabi yang paling utama, wa asyrafahum, nabi-nabi yang paling mulia, ya, di tanah pohon tin dan pohon zaitun, yakni di Syam, ya, yang padanya ada Baitul Maqdis. Allah utus Nabi Isa dari situ alaihissalatu wassalam. Kemudian di Bukit Sina atau Sinin, ya, Allah utus darinya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan dari kota Mekah Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya, ya. Tiga sumpah ini. At-tin waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Kemudian setelah Allah bersumpah, Allah menyebutkan al-muqsam alaih atau jawabul qasam. Jawab sumpahnya atau sesuatu yang dipersumpahkan. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dalam bentuk yang paling sempurna. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wal muqsam alaihi qawluhu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesuatu yang dipersumpahkan di sini adalah firman Allah Azza wa Jalla, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, yang paling sempurna, ai tammal khalq, yakni bentuk yang paling sempurna. mutanasibal a'dha, ya, yang anggota-anggota badannya sesuai satu dengan yang lainnya. Ya. Muntasibal qamah, yang posturnya seimbang. Ya. Lam yafqud mimma yahtaju ilaihi zahiran wa batinan syai'a, yang dimana tidak kekurangan, ya, apa yang dibutuhkan. Ya. Zahiran wa batinan, baik lahir ataupun batin, secara lahir dan secara batin. Ya. Tidak ada yang tidak kekurangan apa yang dibutuhkan sedikit pun, lahir dan batinnya. Artinya sempurna. Makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Nah. Bahkan ajmalul makhlukat, makhluk yang paling indah, ya. Ini manusia, insan, makhluk yang paling indah, ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Ada kepala, ada telinga, ada mata, hidung, mulut, ya. Penempatan hidung, mata, mulut dan seterusnya, ada leher, ada tangan, ada perut dan seterusnya. Ini bentuk yang paling baik, bentuk yang paling bagus, ya. Dari makhluk-makhluk yang lain. Ya. Postur tubuh yang seimbang, ya. Anggota badan yang sesuai, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Bahkan Allah karuniai akal, ya. Allah karuniai perasaan, ya. Dan seterusnya. Allah jadikan penciptaan manusia ini sesempurna ini, ya, karena Allah menginginkan dari manusia ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah khususkan manusia ini dengan bentuk yang ajib ini, ya, ya. Bentuk yang istimewa, ya. Karena Allah ingin dari manusia ini sesuatu yang istimewa, yakni tugas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga Allah jadikan manusia bentuknya itu indah, bentuknya bagus, bentuknya sempurna, ya. Bahkan Allah berikan akal, ya, yang dengan akal dia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat, mana yang baik, mana yang buruk, ya, dan seterusnya. Dari kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada manusia yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia manusia itu asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa ma'a hadza wa ma'a hadhihi an-ni'amil 'azimah allati yambagi minhu alqiyamu bisyukriha, bersamaan dengan nikmat-nikmat yang agung ini, ya, Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling bagus, paling baik, ya. Bersamaan dan seiring dengan nikmat-nikmat yang agung ini, yang sudah sepatutnya manusia bersyukur atas nikmat tersebut, ya, bersamaan dengan itu, fa'aktsarul khalqi munharifuna an syukril mun'im. Kebanyakan makhluk, ya, kebanyakan manusia menyimpang dari bersyukur kepada zat yang telah memberi nikmat tersebut. Kebanyakan orang jauh dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa pada anggota badannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Kata Allah Azza wa Jal, sedikit hambaku yang bersyukur. Mustagiluna billahi wal la'ib. Mereka hanya sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, hal-hal permainan yang tidak bermanfaat, ya. Qad radu aw qad radu li anfusihim bi asafilil umur wasafsafil akhlaq. Bahkan mereka ridha untuk diri mereka, ya. Ridha dengan urusan-urusan yang rendah dan akhlak-akhlak yang rendahan, ya. Ridho dan cukup dengan itu, ya. Faraddahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan mereka fi asfalis safilin, ya, ke tempat yang paling rendah, ay asfalin nar. Artinya tempat yang paling rendah adalah asfalin nar, neraka yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yakni neraka. Maudi'il usat almutamarridina ala rabbihim. Yang neraka ini adalah tempatnya para pendosa yang durhaka kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Manusia akan dikembalikan, ya, ke an-nar ini, ke tempat yang rendah ini, itu neraka. Illa kecuali, illa alladzina amanu, ya, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Illa man mannallahu alaihi bil iman wal amali saleh, kecuali orang yang Allah berikan anugerah kepadanya keimanan dan amal saleh. Wal akhlaqil fadilah al aliyah, dan Allah karuniai akhlak yang mulia yang utama. Orang seperti ini falahum, bagi mereka bidzalikal manazilil aliyah, bagi mereka dengan kedudukan yang tinggi ini, yang mulia ini, ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Ay ghairu maqtu', tidak pernah terputus. Bal ladzatun mutawafiratun, bahkan dia akan mendapatkan kelezatan-kelezatan yang mutawafirah, ya, yang sangat banyak, ya. Wa afrahun mutawatirah, dan kesenangan-kesenangan yang melimpah, ya. Wa ni'amun mutakatsirah, dan nikmat-nikmat yang banyak. Yakni di dalam surga. Ya. Kenikmatan dan kelezatan, kesenangan yang sangat banyak, yang melimpah, yang terus-menerus, fi abadin, dalam keabadian. La yazul, yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah punah. Kelezatan dan kenikmatan dan kesenangan dalam surga Allah Azza wa Jal. Wa na'imin la yahul, dan dia akan senantiasa pada berada pada kenikmatan la yahul, yang tidak akan pernah berpindah. Ukuluha daimun wa zilluha, buah-buahannya dan naungannya daimun, terus-menerus ada, kekal abadi. Nah, demikian tafsir yang rajih, yang kuat ya, dalam ayat ini. Thumma rodadnahu asfala safilin. Yani kemudian kami kembalikan, yani orang-orang kafir, kami kembalikan asfala safilin ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Kemudian sebagian menafsirkan bahwa makna asfala safilin di sini adalah ilal haram wal kibar. Thumma radadnahu asfala safilin, yakni ila al kibar. Kemudian kami kembalikan manusia ke kibar, ke tua renta. Ke kondisi yang dimana bentuknya sudah berubah, akalnya sudah berubah atau berkurang, dan paras wajahnya juga berubah, nah, dan bahkan kadang akalnya hilang, pikun. Nah, hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 70. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Ada yang menafsirkan seperti ini. Namun yang sahih, dan makna yang paling kuat, atau tafsir yang paling kuat terhadap ayat ini adalah tafsir atau makna summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, yaitu orang kafir, asfala safilin, ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Nah, dikatakan ini paling kuat, pendapat yang paling kuat, karena apa? Karena ayat yang setelahnya, ayat yang setelahnya menyebutkan illal ladzina amanu wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, berarti yang dikembalikan ke asfala safilin tadi al kuffar wal munafikun. Ya. Nah, baik. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus, yakni di dalam surga yang penuh kenikmatan dan kelezatan dan kesenangan yang terus menerus, tidak pernah terputus. Kemudian ayat yang selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin, fama yukadzibuka ba'du biddin, yakni mengapa atau apa yang menyebabkan kamu mayukadzibuka, apa yang menyebabkan kamu mendustakan ad-din, hari pembalasan, ba'd, setelah datangnya penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan. Yakni apa yang menyebabkan kamu wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu wahai manusia mendustakan ad-din, hari pembalasan, setelah datangnya keterangan-keterangan. Ayu syai'in yukadzibuka ayyuhal insan biyaumil jazaa' 'alal a'mal, apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan terhadap amalan wahai manusia. Wa qad ra'aita min ayatillahil katsirah ma yahsulu laka bihil yaqin, padahal engkau telah melihat sebagian ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak, yang itu sudah cukup mestinya menjadikan kamu yakin. Kamu sudah melihat sebagian ayat-ayat Allah, yang sudah semestinya dengan itu kamu itu yakin. Wa min ni'amihi ma yujibu 'alaika an la takfura bi syai'in minha. Dan juga engkau telah merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang mestinya kamu tidak mengkufuri atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut sedikit pun. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Fahal taqtadi hikmatuhu an yatrukal khalqa suda. Apakah konsekuensi hikmah Allah itu Allah membiarkan manusia begitu saja? La yu'maruna wa la yunhauna, tidak diperintah dan tidak dilarang. Wa la yusabuna wa la yu'aqabun, tidak diberi pahala dan tidak diberi hukuman atau siksa. Apakah seperti ini hikmah Allah? Amil ladzi khalaqal insan atwarun ba'da atwar, ataukah yang telah menciptakan manusia tahap demi tahap. Wa awsala ilaihim minan ni'ami wal khairi wal birri ma la yahsunahu, dan yang telah mengantarkan kepada mereka, kepada manusia, nikmat-nikmatnya dan kebaikan dan kebajikannya, ma la yahsunahu, yang tidak bisa mereka hitung saking banyaknya. Warabbahum tarbiyatal hasanah, dan yang telah membina mereka dengan pembinaan yang baik, mengarahkan mereka dengan pendidikan yang baik. La budda an ya'budahum ila darin hiya mustaqarruhum wa ghayatuhum, la budda an yu'idahum, maka mesti dia akan mengembalikan mereka ila darin, ke negeri hiya mustaqarruhum, yang akan menjadi tempat tinggalnya, wa ghayatuhum, dan yang menjadi tujuannya, allati ilaiha yaqsuduna wa nahwaha ya ummun, yakni tujuan yang naam dia tuju, yakni negeri akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, yang paling hikmah, maka dia tidak akan meninggalkan manusia, membiarkan manusia begitu saja. Enggak diperintah, enggak dilarang, enggak diberi pahala, enggak diberi siksa, Nah. Enggak mungkin ya. Akan tetapi konsekuensi hikmah dari Allah Azza wa Jal sebagai hakim yang paling adil ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah-perintah kepada manusia, larangan-larangan ya. Allah janjikan pahala, kemudian Allah peringatkan dari iqab, siksa atau hukuman ya. Allah ancam dengan siksa dan hukuman dan seterusnya ya. Kemudian nanti Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan mereka ke darin hiya mustaqarrahum, ke negeri yang itu adalah tempat tinggal mereka, yaitu ke akhirat ya. Di negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya ya. Nah, yang menjadi tujuan dan puncak tujuan manusia ya. Alaisallah bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil ya, yang paling bijaksana. Nah, tayyib, selesai dari tafsir surah At-Tin. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, dan insyaallah beberapa malam ke depan ya kita libur ya. Nah, mungkin sampai mendekati 10 hari terakhir ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.